كان صديقا لعبد الله بن مسعود، وإن عبد الله بن مسعود زاره في أهله فلم يجده، قال فاستأذن على أهله وسلم فاستسقى، قال فبعثت الجارية تجيئه بشراب من الجيران فأبطأت فلعنتها، فخرج عبد الله فجاء أبو عمير فقال يا أبا عبد الرحمن ليس مثلك يغار عليه، هل سلمت على أهل أخيك وجلست وأصبت من الشراب؟ قال قد فعلت. فأرسلت الخادم فأبطأت، إما لم يكن عندهم وإما رغبوا فيما عندهم، فأبطأت الخادم فلعنتها. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعنة إلى من وجهت إليه، فإن أصابت عليه سبيلا أو وجدت فيه مسلكا، وإلا قالت يا ربي وجهت إلى فلان فلم أجد عليه سبيلا ولم أجد فيه مسلكا، فيقال لها ارجعي من حيث جئت، فخشيت أن تكون الخادم معذورة فترجع اللعنة فأكون سببها، أو كما قال حديث رواية إمام أحمد. daripada Umair Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Dia yakni Umair bin Al-Hadrami itu adalah kawan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dua-dua ni sahabat Nabi. Abu Umair dia orang Yaman, Dia pun sahabat Nabi. Abdullah bin Mas'ud pun sahabat Nabi. Kata hadis ni, wa inna Abdullah bin Mas'ud zarahu fi ahli. Satu hari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ziarah ke rumah Abu Umar. Benda ni dia jadi amalan di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Ziarah menziarahi ini amalan. Pada satu hari, Abdullah bin Mas'ud, satu sahabat Nabi yang cukup terkenal, yang banyak riwayat hadis daripada Nabi, dia pergi ziarah rumah Abu Umair Al-Hadrami. Falam yajidhu, kebetulan Abu Umair tak ada di rumah. Dia pergi ziarah, Abu Umair tak ada di rumah. قال فاستأذن على أهله وسلم فاستسقى. Jadi dia bagi salam, dia minta izin nak masuk dalam rumah, dan dia minta air nak minum. Abdullah bin Mas'ud di rumah Abu Umar. Abu Umar tak ada di rumah. Dia bagi salam dekat isteri Abu Umar, dia minta izin nak masuk, dan dia minta jamu ayak ke dia. Qala fab'athat al-jariyah taji'uhu bi syarabin min al-jiran. Kebetulan di rumah Abu Umair ni tak ada ayak nak jamu minum. Sahabat-sahabat Nabi ni bukan semua orang senang. Hak miskin ramai. Hak senang sikit aja. Kebetulan di rumah Abu Umair tak ada ayak nak buat jamu minum. Maka isteri dia minta kepada jariah, kepada khadam perempuan dia, suruh pergi minta ayam rumah jiran sebelah. Fa'abqa'at, kata hadis ni, jariah ni ataupun khadam perempuan ni terlambat sikit. Dia suruh pergi rumah sebelah minta ayam sikit, nak jamu Abu, nak jamu Abdullah bin Mas'ud mai di rumah ni. Jariah perempuan itu terlambat balik kemai. Fala'anatha, bila balik kena maki. Cengeng ni bini Abu Umair ni, jenis orang cengeng, orang garang. Khadam ni pergi ambil ayam, balik kemai lambat sikit, masuk-masuk dia maki. Fakharaja Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, bila tengok keadaan jadi macam tu, dia jadi tak syok. Dia terkagum. Macam kita lah. Kita pergi berjalan rumah orang, tengok-tengok dia berkelih lelaki bini. Tunggu lagi balik lah. Kita pergi berjalan rumah dia, kita tetamu dia, dia berkelih lelaki bini. Abdullah bin Mas'ud pergi ziarah di rumah Abu Umar. Dia pergi tengok, dia jadi benda ni. Kerana dia minta ayah nak minum, ayah anak jamu dia tak ada. Maka isteri Abu Umair minta kepada khadam dia, dia minta ayah rumah sebelah. Balik mai lambat sikit, bini ni naik angin, dia maki khadam ni. Abdullah bin Mas'ud jadi rasa tak syok. Fakharaja Abdullah, dia bila tengok macam tu, dia minta diri. Dia balik. Saja'a Abu Umair, kebetulan dia nak balik, Abu Umair sampai balik. Dia nak keluar daripada rumah Abu Umair, Abu Umair pun sampai balik ke rumah. Faqala ya Abd, ya Aba Abdirrahman. Abu Umair kata dekat dia, ya Aba Abdirrahman. Ini kunyah, ini gelaran kepada Abdullah bin Mas'ud. Dipanggil dia ni dengan nama Aba Abdirrahman. Eh, dia kata, wahai Aba Abdirrahman, ni kalut nak lari pergi mana? Kalut nak balik pasal apa ni? Aku baru sampai. Laisa misluka yugharu alaihi. Hang bukan orang. Kalaulah nak kata aku ni cemburu pasal aku tak ada di rumah, hang mai Hang bagi salam dekat isteri aku, hang masuk dalam rumah minum air di rumah aku, aku tak ada pun nak kata aku cemburu dekat hang. Hang bukan orang yang aku patut cemburu. Ha, itu maksudnya. Nak habak kata hang orang bagus. Abdullah bin Mas'ud, aku tak ada cemburu dekat hang. Hang mai di rumah aku tak tak pun aku tak ada cemburu dekat hang. Maknanya dia letak kepercayaan tinggi kepada Abdullah bin Mas'ud ni. Bila dia sampai, Abdullah bin Mas'ud nampak keluar ke dalam kabut, dia kata lagu tu, dia kata, ya Aba Abdurrahman, laisa misluka yugharu alaihi. Kalau hang kalau nak balik ni, takut ku aku cemburu, hang bukan orang yang aku nak cemburu, hang orang bagus. Halla salamta ala ahli akhik wa jalasta wa asabta min asyara. Kalau hang mai rumah aku, hang bagi salam dekat isteri aku, hang masuk dalam rumah aku tak ada, hang minum air di rumah aku, tak ada masalah dengan aku. Dia kata. Qala, kata Abdullah bin Mas'ud, qad fa'altu. Betul, dia kata, apa yang hang sebut tu aku buat belaka. Aku mai tadi hang tak ada. Aku bagi salam dekat isteri hang, aku masuk dalam rumah hang, aku minum air di rumah hang. Betul. فَأَرْسَلَتْ الْخَادِمْ. Cuma ada sikit masalah dia kata tadi ni. Isteri hang suruh khadam ni pergi rumah jiran, nak minta ayat di rumah jiran. فَأَبْطَأَتْ. Dia terlambat sikit. Dia pergi rumah jiran, tak tahu apa hal jadi di rumah jiran tu, dia balik main lambat sikit. إِمَّا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ. Mungkin dia pergi rumah jiran ni, mungkin di rumah jiran tu ayah yang dia cari tak ada. Mungkin sebab-sebab yang menjadikan dia lambat balik tu, mungkin sebab tu benda hak dia pergi minta tu tak ada. Fa'abta'at al-khadim, maka kerana tu khadam yang tadi lambat balik ke rumah. Fala'anatha, tapi sayang dia kata bini hang sudah naik syekh. Bini hang ni sudah naik angin, bini hang sudah maki khadam ni. Wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sedangkan aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata innal la'nah ila man wujjihat ilaihi fa in asabat alaihi sabila aw wajadat fihi maslaka. Aku ada dengar kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda. Nabi kata, sesungguhnya laknat maki hamun yang terbit daripada mulut seseorang itu ditujukan kepada orang yang tertentu kalau sekiranya orang tu seperti yang dikatakan. Laknat tu kenal. Kalau kita maki satu orang, orang tu macam yang kita maki, elok-elok benda tu dia jatuh ke kepala ni. Nabi kata. Wa illa qalat ya rabbi wujjihtu ila fulan falam ajid alaihi sabila wa lam ajid fihi maslaka. Kalau tidak, Nabi kata, kita maki satu orang, kita kata dekat dia hang ni apa, kita kata satu benda tak elok ke dia. Kata-kata kita tu tak kena dengan orang hak kita kata. Macam yang kita kata tu tak ada ke orang tu. Perkataan tu terbit dah daripada mulut kita. Dia keluar, dia nak cari orang yang kena kata tu. Bila dia pergi, perkataan laknat, perkataan maki ni, bila dia pergi, dia nak singgah dekat kawan yang kata tu, orang tu tak macam yang dia kata. Maka perkataan maki hamun laknat ni, dia mengadu ke Tuhan. Nabi kata. Kita kata dekat satu orang, celaka hang ni. Orang yang kita kata tu tak celaka. Perkataan celaka tu nak dihinggap dekat dia tak boleh. Sebab dia tak seperti yang dikatakan. Maka perkataan itu Nabi kata dia mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata dia, ya Rabbi wujjihtu ila fulan falam ajid alaihi sabila walam ajid fihi maslaka. Dia kata dekat Tuhan, dia kata, ya Allah, aku ni ditujukan kepada seseorang, tetapi orang tu tak macam yang dikatakan. Macam mana dengan aku ni? Aku nak pergi mana? Aku dah keluar daripada mulut kawan yang kata, tapi aku tak boleh pergi ke orang yang kena kata. Macam mana dengan aku ni? Fayuqalu laha, Allah kata dekat dia, irji'i min haitsu ji'ti. Tuhan kata, kalau macam tu, hang patah balik, pi makan balik kawan hak kata tadi. Kita kata dekat satu orang celaka, tiba-tiba dia tidak celaka macam yang kita kata. Perkataan tu, dia bidah balik mai ke kita. Dia patah balik ke atas perintah siapa? Atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. فَخَشِيْتُ أَنْ تَكُونَ الْخَادِمُ مَعْذُورًا. Abdullah bin Mas'ud kata, wahai Abu Umar, aku takut. Aku takut khadam yang kena maki dengan bini hang tadi, dia tidak seperti yang dimaki. Aku takut bini hang kata macam-macam kat dia, dia tak seperti yang dikatakan oleh bini hang. Aku takut, dia kata. فَتَرْجِعَنْ لَعْنَهُ. Dan aku takut maki hamun bini hang tu balik ke bini hang. فَأَكُونَ سَبَبَهَا. Dan aku jadi punca, dia kata. Aku takut. Kerana aku pergi rumah hang, kerana aku minta air nak minum, kerana tu bini hang suruh khadam pergi minta air dekat rumah sebelah, kerana tu dia balik lambat, kerana tu bini hang maki dia, kerana tu aku menjadi punca, dia kata. Maka kerana itulah aku keluar daripada rumah ni. Aku tak mau duduk dalam rumah ni. Aku takut aku menjadi sebab kepada bini hang kena laknat dengan perkataan yang dia laknat khadam dia tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni nak beritahu kat kita, yang pertama, kita selalu maki orang. Itu nombor satu. Kita selalu maki orang. Kita pun bukan bagus sangat yang kita nak maki orang ni. Jangan maki orang. Yang kedua, hadis ni nak beritahu dekat kita bahawa tersilap maki makan diri. Tersilap kita maki makan diri. Dan yang ketiga, hadis ni nak beritahu dekat kita tentang sifat sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni dia sampai macam tu, dia takut dia jadi punca orang berdosa. Dia takut, dia memang nak lari daripada dosa. Kalau orang berdosa kerana dia pun, dia takut. Mulianya peribadi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, kata dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safar fasami'a la'nah faqala ma hadhihi. قالوا هذه فلانة لعنت راحلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا عنها فإنها ملعونة. فوضعوا عنها. قال عمران فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء أو كما قال حديث صحيح. Riwayat Imam Abu Daud. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu musafir fasami'a la'na. Tengah Nabi duduk musafir dengan ahli kumpulan Nabi, tiba-tiba dengar ada orang duduk maki-maki dalam grup Nabi musafir ni. Dengar ada satu orang main amin, duk cakap lebih kurang, duk maki hamu, duk cakap tak elok. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma hadhihi. Nabi tanya, Nabi kata, apa hal ni? Siapa ni duk buat ramai ni? Ni apa cerita ni? Qalu hadhihi fulanah la'anat rahilataha. Sahabat kata, ya Rasulullah, ni ada satu perempuan ni, dia duk maki unta hak dia naik. Rombongan. Semua orang naik unta, naik kuda, naik kaldai. Naik. Satu perempuan ni, tak apa hal dengan unta dia ni, dia marah ke unta dia, dia cakap lebih ke orang, dia maki unta dia. Bukan dia maki orang, dia maki unta, dia maki binatang. Nabi dengar, Nabi ni satu orang manusia, semalam kita baca di masjid Jitra semalam, Nabi ni satu orang manusia, yang dia rimas dengar bunyi, dia rimas. Dan biasanya kebanyakan orang lelaki-lelaki macam tu, dia rimas. Dia kalau isteri dia tu dia buat hingang, dia marah anak, gaduh, dia rimas. Kebanyakan orang lelaki-lelaki. Dan jarang-jarang orang lelaki-lelaki dia suka duk melekiah. Orang lelaki-lelaki ni dia duduk tu, dia rimas. Bila orang perempuan ni duduk melekiah, dia duduk popek-popek ni, dia rimas. Kalau boleh tahu dengar tu, kalau dia panjang tak lagi dia kata ni, sudahlah. Apa hal hang marah budak ni? Memang budak ni salah. Hang marah dia ada, dah hang marah cukup lah, dia dah tahu dia salah. Tak habis lagi duduk marah, setengah jam duduk marah lagi. Bukan budak tu ajar rimas ni, tak budak ni pun rimas. Maka dalam hadis ni cerita dalam rombongan Nabi ni ada satu perempuan tak tahu apa, tak kena dengan unta dia, kenderaan dia ni, dia duduk maki unta dia. Nabi dengar, Nabi rimas. Nabi kata apa ni, apa hal? Dia kata hazihi fulanah ni, perempuan ni, la'anat rahilatah, dia duduk marah unta dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata da'u anha. Nabi kata unta mana yang dia kena maki dengan tuan dia? Nabi kata apa ada di atas unta tu waktu rulma? Unta tuan-tuan dia menjadi kendaraan, kalau zaman dah ni kira kontena lah, lori kontena lah, daripada Thailand nak pergi Singapura, kontena ada bekas atas unta lah, kalau dulu unta lah. Dialah satu-satunya menatang yang boleh carry barang yang paling banyak zaman tu. Bahawa orang Arab dulu kalau daripada Madinah nak naik ke Mekah untuk nak buat haji, mereka nak carry barang di atas unta ni, dia ada cara dia. Kalau dia buh balik kanan 5 kilo, balik kiri dia kena buh 5 kilo. Dia kena tu, dia kena ada satu balancing dekat unta itu, cara dia. Kalau balik kanan dia buh barang 5 kilo, kiri kena 5 kilo. Dia kena buat macam tu. Dia kena balan-balan-balan. Tak ada, unta ni kena pergi kedai kaya buat alignment. Dia sengit sebelah. Bila lepas steering dia jatuh balik. Dia tak boleh, dia nak kena balance. Unta macam mana kereta hari ni? Perempuan ni tak tahu apa, tak kenal dengan unta dia, dia duduk marah. Nabi dengar, bila Nabi dengar, Nabi kata apa barang hadu ada di atas unta tu, ambil buat turun semua. Da'u anha fa'innaha mal'una. Nabi kata kerana unta ini sudah jadi unta yang kena laknat. Unta ni kira dah jadi sial lah dia ni. Pasal apa? Pasal dia kena maki, pasal dia kena laknat, pasal dia kena kata tak elok dengan tuan dia. Buat turun barang yang ada di atas dia, pasal fa'innaha mal'una, pasal dia ni sudah kena laknat. Jadi kita tak boleh panggil kat kawan kita mal'un. Mal'un tu bahasa Arab daripada perkataan la'ana. La'ana maksudnya laknat. Bila kita kata dekat kawan kita, eh mal'un, mal'un makna dia orang yang kena laknat. Kan? Kita orang pilih ni dah kata lepas ya'fur lah. Apa makna tak tahu. Kan? Eh ya'fur. Ya'fur panggil kat tuan tu. Eh mal'un. Eh mal'un panggil. Tak boleh. Kita kena tahu apa benda kita panggil tu. Mal'un maknanya orang yang kena laknat. Unta ni dia ni fa'innaha mal'unah. Dia ni satu menatang yang sudah kena laknat tuan dia. Fawadau anha. Sahabat bila dengar arahan Nabi suruh punggah buat turun barang yang ada atas unta, dia berapa kapi buat turun habis barang daripada unta itu. Qala Imran faka'anni anzuru ilaiha naqatun warqa. Imran bin Husain kata unta tu hit-hit sejak daripada dia kena laknat dengan tuan dia, sejak-sejak daripada Nabi kata buat turun barang daripada belakang dia, sejak-sejak Nabi kata tinggal buang unta ni, tak peduli ke dia, unta tu jadi unta yang duk jalan seorang-seorang, sekor-sekor dia tak tahu apa, dia jadi unta yang jadi tak ketahuan. Itu maksudnya pengajaran daripada hadis ni apa tuan-tuan? Kalau menatang pun kena laknat, Nabi suruh buat dulu tu, patutkah kita bapa kita mak ni tidur laknat anak kita? Ha, itu pengajaran dia. Marahkan anak ni berpada-pada, Jangan marah sampai keluar perkataan yang tidak layak pada anak itu. Kerana perkataan itu menjahannamkan dia, bukan mengelokkan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata dia, "Anna rajulan ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ismuhu Abdullah. Wa kana yulaqqabu himaran. Wa kana yadhhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syarab. Fa'utiya bihi yawman fa'amara bihi fajulida. Faqala ar-rajul min al-qaum, Allahumma al'anhu ma akthara ma yu'ta bihi." فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله او كما قال حديث صحيح روايه البخاري ابن عمر الخطاب رضي الله عنه dia kata ada satu laki-laki zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam nama Abdullah. Satu orang sahabat Nabi nama dia Abdullah. Wa kana yulaqqabu himaran. Tapi orang gelak dia, orang panggil dia himar. Dulu lah sama. Gelak orang, cerita gelak orang panggil gelak ni. Minta nama bagi mat aja pasang, ada sambung dia. mat mana? Ha, dia ada sambung. Kalau elok tak apa, hak tak elok ni yang tak bagus. Nama mat ni ramai. Jadi nak bezakan antara satu mat dengan satu mat lagi, dia nanti pasang. Pasang tu hak elok lah. Jangan pasang hak tak elok. Dulu Tasik Gelugok ada seorang, dia panggil bogeh. Kita dengar apa huduh. Rupanya lagu bahasa Cina. Bo tak ada. Ge gigi. Dia ni gigi rongong. Dia panggil dia bogeh. Bogeh kok Melayu, dia faham lebih lain. Bogeh kok Cina ni tak ada ini. Tak sah lah, walaupun Cina makna lebih tu, tak sah lah panggil. Pasti dia meniru ke orang Melayu. Kan? Maknanya, gelak macam tu tak sah lah panggil ke orang, tak lazim. Ada seorang begitu pula. Nama dia, dia pasang dengan orang. Orang. Contoh kita buat yang bukan nama sebenar dia. Nama ini tidak ada kena mengena dengan orang yang masih hidup. Contoh nama dia Ismail. Contoh, ini contoh tak ada kena mengena dengan kontu-kontu nama lain. Dia panggil dekat dia Ismail orang. Mee orang. Siapa? Rupanya dia kebiasaan dia. Bila dia sebut benda lain semua dia sebut elok. Dia sebut besar, dia sebut apa nama. Bila makan perkataan orang tu, dia sebut orang. Hak lain dia sebut elok. Besar, dia sebut besar, dia tak sebut besar. Kan? Panjang naik, rabat, dia sebut rabat, dia tak sebut rabat. Tapi bila makan orang, dia sebut orang. Oleh kerana satu perkataan tu, dia sebut orang-orang, dia panggil siapa? Mee orang. Ni hak kata nak gelak ni, anak gelak ni. Dia sentiasa cari apa satu benda boleh bagi kat dia ni. Zaman Nabi, satu sahabat nama Abdullah, dia panggil dekat dia Himar. Himar ni kira kaldeh. Dan zaman lah dia panggil kaldeh dadah. Tak apa lah kalau tu memang. Tapi dia tolong bawa dadah ke orang ni. Panggil kaldeh dadah. Ni Abdullah ni dipanggil dia ni dengan nama Himar, kaldeh. Tapi Abdullah ni ada satu benda bagus dia. Wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ni yang sahabat Nabi ni, dia orang bergelak dia dengan nama Himar ni. Abdullah ni dia satu benda yang ada ke dia. Dia suka buat bagi Nabi gelak. Abdullah ni Nabi suka kat dia. Pasal apa? Pasal dia ni seorang penglipur lara kepada Nabi. Kalau Nabi sedih, kalau Nabi dia main, Nabi henti gelak. Dia satu orang yang macam tu. Dia suka menggembirakan Nabi. Abdullah ni. wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah ni, yang orang panggil Himar ni, dia satu orang yang suka buatkan Nabi bagi gembira. Itu kebaikannya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syara. Tapi sekali Nabi pernah sebat dia kerana kesalahan minum arak. Dia satu penyakit dia ni, dia alkoholik. Dia ngarak ni payah dia. Dia kata nak berhenti, nak berhenti, nak berhenti. Lori arak lalu, bunyi botol arak. Dia pergi minum balik pula. Dia tak boleh. Dia tak boleh ngarak ni. Macam orang hari ni tak boleh ngarokok. Tak boleh. Berhenti dah. Baru kawai tak otak tu ayat luar menjauh turun. Tak boleh dia belenjar luar. Tapi dah berhenti seminggu dah. Tengok-tengok. Kawan suar balas buntung tu. Lepas tu untuk sebulan tak beli rokok. Tak kisah rokok kawan je lah. Rokok macam tak berhenti. Ada. Jadi. Ambulah ni dia ni dengan harap dia tak boleh lah. Apabila turun ayat mengharamkan arak, dia tak boleh nak berhenti arak ni. Ditangkap dia ni, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syarab. Nabi sebab dia atas kesalahan minum arak. Fa'utiya bihi yawman. Satu hari dibawa lagi ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kesalahan yang sama, minum arak lagi. Dah lepas kemah sebab tu, minum lagi. Ditangkap lagi. Dibawa ke depan Nabi lagi. Dibicarakan, ditampilkan saksi dan sebagainya. Disabitkan kesalahan lagi sekali. Minum arak. Fa'amara bihi. Fa'julidah. Nabi kata sebab dia. Sebab lagi. Faqala rajulun minal qawm, Allahumma al'anhu ma aksara ma yu'ta bihi. Bila dia kena tangkap kali kedua, disebat kali kedua, adalah satu sahabat lain ni terkeluar di mulut mereka. Dia kata apa? Allahumma al'anhu, mudah-mudahan Allah laknat hang. Ni sahabat lain. Bila dia ditangkap untuk kali kedua, dibawa mai ke depan Nabi, dibicarakan, sabit kesalahan, dijatuhkan hukum. Bila salah tak sekali, jadi dua kali, jadi tiga kali ni, kawan naik fedah. Dia kata, Allahumma la'anhu, mudah-mudahan Allah laknat hang. Marah dekat dia, apa ni, tak ambil pengajaran, tak serik, tak marah. Allahumma la'anhu, mudah-mudahan Allah laknat hang. Ma aksara ma yu'tabi. Berapa kali nak bawa main depan Nabi atas kesalahan yang sama ni? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengar kawan tu kata marah kepada Abdullah ni kerana berulang kali buat kesalahan yang sama. Nabi dengar kawan tu kata Allahumma al'anhu, mudah-mudahan Allah laknat ha. Nabi dengar. Faqala Nabi la tal'anuhu. Nabi kata jangan maki dia macam tu. Tengok yang kata Nabi. Yang tengok kata Nabi ni, orang buat salah sekali, ulang lagi pun, Nabi still bagi peluang kepada orang ni. Nabi terus tak buat kesimpulan, kata orang tak terpatah. Nabi still bagi dekat dia peluang lagi. Mungkin dua kali tak boleh ubah, tiga kali tak, mungkin sepuluh kali seorang berubah. Nabi letak satu hope, satu harapan. Dengan harapan satu hari, Abdullah akan berhenti minum arak. Bila orang pergi maki Abdullah begitu, Nabi kata, la tal'anuhu. Nabi kata, jangan duk maki dia macam tu. Fawallahi ma'alimtu annahu yuhibbullah wa rasulah. Nabi kata, demi Allah, aku menjadi saksi. Abdullah ni, dalam hati dia, dia sayang Allah dan Rasul. Jangan. Nabi kata, demi Allah, Nabi kata, aku tahu Abdullah ni, dalam hati dia, yuhibbullah wa rasulah. Dia sayang Allah dan Rasulnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis-hadis, tiga hadis yang kita baca, dapat satu kesimpulan. Cuba untuk jangan maki orang. Tak bagus. Nabi tak suka Allah subhanahu wa ta'ala marah kita. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 3. No, jilid 4 lah. Kita masuk tajuk baru pada malam ni jilid 4. Tuan-tuan buka muka surat 23. Muka surat 23, jilid 4. Kita masuk, kita pilih untuk baca tajuk Abwaabus Safar. Cerita tentang musafir. Cerita tentang musafir. Jilid 4, Abwaabus Safar. Bermula segala bab sembahyang ketika di dalam musafir, maka di sinilah tempat bicara. Ini satu tajuk yang sangat relevan, berkaitan dengan semua orang pada hari ini. Setidak-tidak kita hari ini, kita akan berjalan ke satu tempat yang lebih daripada dua marhalah. Setidak-tidak kita, kita akan pergi pada Mesir. Pada Mesir lebih daripada dua marhalah. Setidak-tidak kita, Kuala Lumpur kita sampai. Kuala Lumpur itu lebih daripada dua marhalah. Maka tajuk tentang sembahyang jamak dan qasar. Sembahyang bagi orang yang musafir, ini tajuk sangat relevan untuk kita ambil faham. Yang pertama kita nak tahu apa hikmah Islam mensyariatkan sembahyang jamak dan qasar. Apa hikmah dia? Apakah satu kebaikan dia? Kan? Islam membenarkan kita daripada sembahyang 4 rakaat boleh buat 2 rakaat saja. Apa hikmah dia? Yang kedua kita nak tahu apa dalil dia? Ada dalil ke? Quran ke? Hadis ke? Apa dalil dia yang membenarkan kita buat sembahyang jamak atau qasar ini? Yang ketiga kita nak tahu Nabi buat ke sembahyang jamak dan qasar ini? Dan kalau kata Nabi buat, bila Nabi buat? Dan apa alasannya Nabi buat? Sampai hari ini tak habis dicerita pergi Mekah. Orang dia tanya, ustaz boleh tak boleh kita sewaktu buat haji, sewaktu kita di Arafah, boleh tak boleh buat sembahyang jamak ke qasar ke? Waktu kita ada di Muzdalifah, boleh tak boleh nak buat sembahyang jamak qasar? Waktu kita duduk di Mina 3 hari, boleh tak boleh kita buat jamak dan qasar? Status kita pada masa tu apa dia? Musafir ke kita ni? Ataupun kita sudah dianggap orang yang bermukim dan sebagainya? Inilah tempat perbincangan dia. Dia akan main benda-benda yang saya sebut tadi. Kemudian dia akan bincang di bawah tajuk ni mana lebih afdal di antara sembahyang 4 dengan sembahyang 2. Mana lebih afdal? Kita rasa kita mempunyai cukup masa, kita tak rushing, dan kita memilih untuk buat sembahyang jamak biduni qasrin, jamak tidak qasar. Adakah itu pilihan lebih baik ataupun buat sembahyang qasar itu lebih baik? Di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini perbincangan dia. Di sini juga dia akan cerita dekat kita tentang sembahyang jamak dan qasar ni boleh tak boleh diatik dengan sembahyang rawatib. Benda ni kadang-kadang tuan-tuan ada teringat. Tapi masa teringat tak jumpa ustaz, maka tak tanya. Lepas tu terlupa. Bila teringat pula, telefon ustaz tak dapat. Terlupa lagi. Mudah-mudahan bila kita jumpa ni, jawapan dia mah. Kita dalam musafir, kita singgah di satu tempat buat sembahyang jamak. Tak kira jamak takdim ke, jamak takhir ke, tak kira. Boleh tak boleh. Selepas sembahyang jamak tu, kita buat ba'diyah Aisyah misalnya. Itu yang kata sunat rawatib. Boleh tak boleh. Kalau boleh, adakah tak ada nas dia? Kalau tak boleh, adakah larangan mai daripada mana-mana hadis? Dan ada orang juga nak tanya, boleh tak boleh kita buat sembahyang witir kalau sekiranya kita buat sembahyang jamak takdim? Kita dalam musafir nak pergi Kuala Lumpur, sampai di Bukit Merah masuk waktu maghrib, maka kita buat jamak takdim. Kita buat maghrib dan kita buat Aisyah. Lepas habis Aisyah, waktu Aisyah tak masuk lagi, masih dalam waktu maghrib, boleh tak boleh kita buat witir sebelum kita terus perjalanan ke Kuala Lumpur? Pasal apa? Pasal kita dah berapa tahun dah duk jaga, duk mempertahankan rekod tidak tinggal sembahyang witir. Jadi kita tak maulah miss malam ni tertinggal witir. Pasal kita dah dengar hadis Nabi walaupun dalam musafir, Nabi buat witir. Persoalannya witir tu bolehkah buat kalau kita nak buat selepas sembahyang Isyak, sedangkan sembahyang Isyak tu dibuat jamak takdim di dalam waktu Maghrib. Di sini tempat perbincangan dia. Anda nampak tak kata penting tajuk ni? Itu kata penting. Kita mungkin dengar-dengar. Ramai orang kata, ini kita nak dengar Nabi kata apa. Orang kata ni satu bab. Nabi kata ini satu bab. Macam kita pergi haji, kita pergi umrah. Oh, mufti cukup ramai. Ketika musim haji dan umrah. Mufti cukup ramai. Dalam kemah kita duduk tu saja 4-5 orang mufti duduk lah. Bila keluar satu permasalahan, mufti ni jawab, guli mufti ni jawab, semua jadi mufti dalam kemah tu. Akhirnya membawa kepada bergusti di antara orang yang ada dalam kemah tu. Jadi kata, aku dengar ustaz ni kata lagu ni dulu. Jadi kata, tak, aku dengar ustaz ni kata lagu ni. Ustaz ni pun duk bagi kursus haji. Ustaz ni pun duk bagi kursus haji. Hak mana satu betul? Maka di sinilah penyelesaian dia. Pasal apa? Yang akan menyelesaikan permasalahan ini ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak kita buat sembahyang jamak bercampur? Masa kita sampai di masjid tu, jemaah di masjid tu buat sembahyang Zuhur. Maka kita join orang sembahyang Zuhur tu 4 rakaat. Bila kita bagi salam, kita nak buat pula sembahyang jamak dengan asar. Pasal kita musafir. Boleh tak boleh kita buat asar 2 rakaat sedangkan Zuhur tadi 4. Di sini perbincangannya. Dan lebih kompleks dan lebih complicated punya masalah lagi. Biasa jadi dekat siapa-siapa pun. Tuan-tuan keluar daripada kepala batas nak pergi Kuala Lumpur. Sampai di Parit Buntang, buat sembahyang jamak takdim. Buat sembahyang Maghrib dengan Isya dalam waktu Maghrib. Lepas dah sembahyang jamak takdim, masih dalam waktu Maghrib, tiba-tiba orang telefon main kat kita. Jiran kita di rumah ni telefon dia, tanya, ustaz, ustaz ada mana? Saya nak pergi Kuala Lumpur, tapi ni baru duduk ada Parit Buntang. Ni ustaz, duk tengok dapur rumah ustaz, duk keluar asap ni, apa hal? Kita kata betul kan? Tak tahu lah ni, duk tengok dah, kami nak masuk tak boleh, kunci tak ada. Kita nak pergi Kuala Lumpur. Semayang jamak buat dah. U-turn balik. Balik-balik nak tengok jerang ayam tadi ni terlupa tutup api. Ini nak pergi Kuala Lumpur tu, ayam tu tinggal di dapur. Cerek tu pun jadi renyuk lah. Ayam habis. Cerek tu pun dia duduk-duduk-duduk renyuk lah. Balik-balik main tengok Allahu Akbar. Tutup api apa semua. Alhamdulillah, terima kasih banyaklah. Kalau tidak saya biji Allah hangus. Terkejut ke cerek jadi lebih tu. Terkejut tu aku tak ada mudah nak pergi Kuala Lumpur ni. Kata dekat perempuan kita, hari ni tu ta'ubiah Kuala Lumpur apa ta'ubiah. Tengoklah kalau rajin itu tak ada pun tengok minggu depan. Semayang kita tadi kira macam mana? Kita buat jamak takdim tadi ni di Parit Buntang. Tempat yang belum cukup 2 marhalah. Kita dah buat dah jamak takdim. Macam mana kita ni? Kita balik main apa nak kena semayang balik ke Aisyah tak? Inilah tempat jawapan dia. Dan nampak tak contoh-contoh yang kita buat tu? Itu contoh-contoh yang nak menyelesaikan masalah-masalah yang selama ni dia menjadi kuman, dia kacau kepala otak kita. Nah, di sinilah tempat perbincangan dia. Baik, cuba kita tengok abwaabus safar. Bermula segala bab tentang musafir, maka di sinilah tempat bicaranya. Soalnya telah dikeluarkan beberapa hadis oleh Imam At-Tirmizi. Yang mana hadis-hadis itu mengandungi beberapa masail tentang qasar dan juga jamak. Ini seronoknya dan sedapnya kita baca Bahrul Mazi ni. Sedap dia apa? Perbincangan hukum semuanya berdasarkan hadis Nabi. Sedap dia tahu tu. Bila kita dapat tu satu jawapan tu, jawapan tu berdasarkan hadis. Kita boleh buat lah. Lepas tu kita tak payah ragu-ragu dah. Kita tak payah. Kita boleh pegang dah apa yang dia bagi tahu di sini. Pasal apa? Pasal dia bagikan kita satu jawapan berdasarkan kepada apa yang Nabi buat. Begitu. Bab fit tafsir fit salah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menyebutkan qasar ataupun meringkaskan sembahyang di dalam musafir. Dia start dengan qasar dulu. Semayang Zuhur 2, semayang Asar 2, semayang Isyak 2. Jangan pergi duduk balut dengan Maghrib, pergi buat 2. Tak boleh. Dia hak 4 jadi 2. Tengah orang dia belajar benda ni, dia blur. Dia pelabu asap, dia sama-sama, dia faham kata kasar ni maksudnya merengkehkan semayang. Bukan merengkehkan semayang Zuhur, Asar dan Isyak tak. Dia kata merengkehkan semayang. So terus dia buat kesimpulan sendiri, rengkah maksudnya daripada bilangan penuh kita buat setengah. Subuh dia buat satu . Ada orang hak jenis mereka cipta benda ni? Ada. Dia reka, dia reka. Sedangkan hal agama tidak boleh reka-reka. Ainnya. Apatah lagi benda yang melibatkan ibadat khusus, semayang, puasa, zakat, haji, umrah dan sebagainya, tidak boleh reka-reka. Sedang tak sedang tuan-tuan, sedang tak sedang tuan-tuan, kita semayang mayat, kita bagi salam berapa kali? Kita semayang mayat, kita bagi salam berapa kali? Lepas Allahu Akbar, Fatihah, Allahu Akbar, selawat, Allahu Akbar, doa, Allahu Akbar, ada orang terus bagi salam, ada orang ada doa lagi, lepas tu bagi salam tu berapa kali? Yang kita duk buat selama ni 2 kali . Macam semayang biasa lah. Betul ke semayang mayat salam 2 kali? Itu satu persoalan. Satu persoalan yang menjadi homework kepada tuan-tuan bagi saya. Satu persoalan yang menjadi homework. Homework. Saja. Balik saja cari. Kita nak tahu lah pasal ini soalan ibadah. Soalan ibadah. Kita nak tahu benda ni secara tepat. Macam mana? Kalau kata bagi salam sekali, ada hadis kah? Kalau kata bagi salam 2 kali, ada hadis kah? Kalau tidak ada hadis, dia main mana ni? Macam tu. Bahkan ada orang yang lebih kerosot lagi. Dia kerosot lagi. Dia sujud syukur pun bagi salam juga. Aku lebih kerosot lagi. Sedangkan sujud syukur tu bukan semayang. Tajuk yang akan datang juga, dia akan main cerita tentang sujud tilawah dan juga sujud syukur. Bagaimana caranya, kaifiatnya yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dapat satu nikmat, dia sujud syukur, itu sunnah Nabi. Tapi sujud bangkit 2 kali sujud pula. Itu adalah reka cipta. Kalau ada anugerah inovasi, dialah orangnya. Ya. Diam-diam. Dah dia sujud 2 kali sudah, bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam pula. Dia kira pakej sujud syukur itu sama macam pakej sembahyang. Di mana dia ambil tu? Amalan yang dia buat tu? Hasil reka cipta dia. Pasal apa? Pasal dia tidak menggali ilmu. Yang dia ada ni, kitab dia ada, hadis ni 1400 tahun dah. Hadis cerita tentang cara nak buat ibadat-ibadat ni. Dia tak pergi tengok. Maka dia buat agak-agak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, cuba tengok sini. Dia kata bab yang datang pada menyebutkan rengkahkan semayang di dalam musafir. Ketahuilah saudaraku, satu pemberian yang diberi Allah Subhanahu wa taala ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah sembahyang qasar. Dia kata sembahyang qasar ni adalah satu anugerah Allah pada kita umat Nabi Muhammad, tidak diberi kepada umat Nabi lain. Anugerah. Cakap tu kita faham dah. Kalau orang pilih untuk tak mau qasar, bermakna dia memilih untuk menolak anugerah Allah. Ada setengah orang dia fikir dengan akal logik dia. Dia kata daripada buat 2, baiklah buat 4. 4 pahala lebih. Dia fikir logik. Logiklah benda ni tuan-tuan, logiklah, logik. Dia kata betul, aku tahu Nabi buat sembahyang kasar apa dulu. Mungkin zaman Nabi itu apa kamu. Kita lah, dia kata tak ada masalah. R&R dia ada banyak di Lebuh Raya. Kita boleh singgah, tak singgah di Bukit Merah, kita boleh singgah di Taiping. Tak mau singgah Taiping, kita boleh singgah di Ulu Bernam. Sambil-sambil sembahyang, sambil kena sup apa. Kalau sedap, habang kat kawan, kalau tak sedap apa. Sup apa ada di Ulu Bernam tu. Dia kata kemudahan tu ada banyak. Jadi kemudahan Tuhan bagi kat kita banyak macam ni. Patutkah dia kata kita pi sembahyang dua rakaat saja, buat empat lah dia kata. Dia fikir dengan logik akal. Sedangkan di sisi Allah, dua ke empat lebih baik. Sekali lagi kita jumpa. Sesuai Islam tidak boleh fikir dengan logik. Walaupun otak kita kata logik sangat dah. Islam kata bukan macam tu. Logik kata tuan-tuan, kita ada ayat semayang, tiba-tiba kita terkentut, baca ayat semayang. Kita pergi ambil ayat semayang, tak basuh tempat kentut. Logik dia tahu mana. Kalau kata ibadat ni, nak kena ambil kira logik betul-betul, kita batal nak kena ambil lain ni pasal apa? Pasal terkentut. Kentut tu di mana? Pasal apa tak basuh orang tu? Pasal apa pergi basuh muka, tangan, kaki? Tempat yang tak ada sangkut dengan punca batal. Pasal apa? Pasal Allah suruh farsilu wujuhakum wa aydiyakum. Allah suruh basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Bukan pasal logik kita. Pasal Allah suruh macam tu, kena buat macam tu. Very simple. Ada orang mempertikaikan tentang sirah, tentang titi, sirah. Kita di mahsyar esok, selepas ditimbang amal kita, kita disuruh lintas sirah untuk nak pergi ke syurga. Ada orang mempertikaikan tentang sirah tu. Dia kata sirah ni tak ada. Kalau ada, dia kata jadi cerita kacung. Dia kata. Pasal apa? Pasal amalan kita dah timbang dah. Dah timbang, dah tahu dah. Orang masuk syurga, orang masuk neraka, dah tahu dah. Dah tahu dah, dia suruh lintas apa lagi. Dia kata, boh terihlah dalam syurga, dalam neraka. Dia fikir logik. Sedangkan dalam hadis kata apa? Lepas timbang amalan, sirat lagi nak kena. Dia nak menolak hadis tentang sirat. Sedangkan hal tentang sirat ini, hal akidah yang disepakati oleh semua ulama tanpa kecuali. Dia tolak. Pasal apa? Pasal tak logik kakek dia. Bila orang tanya dia balik, habis itu azab kubur pun hang tolak jugalah. Eh, dia kata azab kubur tak apa. Pasal apa tak apa pula? Amalan belum timbang lagi kena azab dah dalam kubur, logik dah. Oh, betul juga no, dia dah. Dia dah beli kalut. Oh, jadi betul pula no. Dia terlupa kata Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat ilmu Allah. Allah tahu siapa nak jadi ahli syurga, siapa nak jadi ahli neraka. Walaupun amalan belum timbang, kalau dia kena azab dalam kubur, memang dia patut kena azab. Tuhan tak. Dia terlupa sifat ilmu Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nah, hebatnya apa? Agama tidak berasaskan kepada logik akal semata-mata. Ada sebahagian daripada ritual dalam agama ni berteraskan wahyu. Kalau wahyu kata macam tu tidak boleh ubah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata sembahyang qasar ini satu pemberian, satu anugerah daripada Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini apabila satu orang keluar musafir atau sebagai musafir yang harus ditekanlah tentu. Bukan sebarang musafir dibenarkan kita buat jamak qasar. Musafir kita tu mestilah musafir yang harus. Yang harus maksudnya apa? Yang bukan maksiat. Tak semesti kerana nak pergi haji, tak semesti kerana nak pergi umrah, tak semesti. Atas tujuan apa sahaja dengan syarat bukan maksiat. Dengan syarat bukan nak pergi buat benda salah, bukan nak pergi buat dosa. Satu kumpulan 40 penyamun nak keluar pergi samun bank di Kuala Lumpur. Dia persinggah di Bukit Merah, buat semayang jamak khasar berjamaah lagi pula 40 orang ni. Boleh tak boleh mereka buat semayang jamak khasar pasal nak pergi Kuala Lumpur nak samun bank? Imam Syafi'i dan jumhur ulama kata tak boleh. Tapi Imam Abu Hanifah kata boleh. Imam Abu Hanifah dia kata boleh. Pasal apa? Pasal kelonggaran jamak qasar ini bagi orang yang musafir. Tak kira dia pergi musafir apa. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Kita kena respect pendapat dia. Tapi dia seorang yang berpendapat begitu. Jumhur mazhab lain semua kata tak boleh. Nah, baik. Maka inilah hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat memperbuat yang demikian itu. Hadis dia Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala safartu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman fakanu yusalluna adh-dhuhra wal 'ashra rak'atayn rak'atayn. Diriwayat daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, kata dia, telah musafir aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab dan Utsman bin Affan. Maka adalah mereka itu sembahyang zuhur, sembahyang asar, dua rakaat, dua rakaat. Itu nas dia. Itu dalil dia. Dalil dia apa? Cerita daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia kata dia berpeluang musafir dengan Nabi. Dia berpeluang selepas wafat Nabi, musafir dengan Abu Bakar. Dia berpeluang selepas wafat Abu Bakar, musafir dengan Umar bapa dia. Dia berpeluang selepas wafat bapa dia Umar, musafir dengan Utsman bin Affan. Dengan dengan empat orang termasuk Nabi ini, dia biasa musafir. Empat-empat orang ni, dia kata, ketika musafir, sembahyang yang empat rakaat, dia perbuat dua rakaat. Dia kata. Very clear hadis ni. Selama Nabi hidup, selama dia ikut Nabi musafir, memang Nabi buat sembahyang empat, Nabi buat dua. Selama Abu Bakar menjadi khalifah, dia ikut musafir dengan Abu Bakar. Ketika musafir, Abu Bakar sembahyang empat, buat dua. Demikian juga Utsman bin Affan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung hadis tu, dia kata, la la yusalluna qablaha wala ba'daha. Dan tiada sembahyang mereka itu, yakni Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman, tidak sembahyang mereka itu qabliyah dan ba'diyah. Dia kata, ini hadisnya. Ini baru satu hadis, dia ada hadis lain lagi. Ini baru satu hadis. Anak Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata, dia cakap tentang apa yang dia tengok. Yang dia tengok, dia kata, Nabi sepanjang musafir, sembahyang empat, Nabi buat dua. Dan apa yang mata dia tengok, Nabi tidak buat qabliyah dan ba'diyah. Ibnu Umar kata macam tu. Sepanjang hayat dia, dia ikut musafir dengan Abu Bakar, dengan bapa dia Umar, dan juga dengan Utsman. Macam tu juga mereka. Macam mana Nabi, macam tu mereka. Sembahyang empat, buat dua rakaat sahaja, dikasarkan sembahyang itu, dan tidak ada qabliyah dan ba'diyah. Maka Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia tetap dengan pendirian dia. Bahawa ketika musafir, sembahyang empat buat dua, dan tidak ada qabliyah dan ba'diyah. Itu pendirian Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Nah, ini hadis dia. Masalah. Kasarkan sembahyang dan menyempurnakannya. Dengan hadis dalam masalah itu menjadi dalil atas harus kasar itu. Yakni harus merengkaskan sembahyang lima waktu ketika musafir. Dia kata sembahyang fardu ni boleh direngkaskan. Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, telah bersalah-salahan ulama pada merengkaskan sembahyang musafir itu. Maka kata Imam Syafi'i dan Imam Malik bin Anas dan kebanyakan ulama, harus kasar dan harus itmam. Dia kata. Pendapat Imam Syafi'i, Imam Mazhab kita, Imam Syafi'i kata apa? Bagi kes sembahyang yang empat ni, kita boleh pilih. Kalau kita nak buat dua pun boleh, kalau kita nak buat empat pun boleh. Dua-dua tidak salah. Itu pendirian Imam Syafi'i. Yang turut dalam pendapat ini ialah Imam Malik radhiyallahu anhu. Kata, boleh buat dua, boleh buat empat. Tak nak jadi satu kesalahan. Maka mengambil hujah mereka itu dengan hadis. فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاحِينَ فَرَضَهَا رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَمَّهَا فِي الْحَضَرِ فَأَقَرَّتْ صَلَاتُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى. Maksudnya telah difardukan Allah subhanahu wa ta'ala akan sembahyang pada waktu memfardukan Allah akan dia dua rakaat. Kemudian disempurnakan pula dengan empat rakaat. Maka tetaplah oleh sembahyang musafir itu atas fardu yang pertama, yakni dua rakaat. Asai-asai dulu. Sebelum mai perintah sembahyang lima waktu, dan kita duduk baca hadis-hadis, kita duduk jumpa, Kata Nabi sembahyang, sedangkan belum Isra' dan Mi'raj. Perintah sembahyang lima waktu ni bila? Waktu Isra' dan Mi'raj. Sebelum Isra' dan Mi'raj, Nabi sembahyang tak? Sembahyang. Nabi sembahyang macam mana? Berdasarkan kepada agama Ibrahim dulu. Sembahyang dah ada. Daripada zaman Nabi Ibrahim, dah ada dah sembahyang. Sembahyang macam mana? Dalam hadis ni kata, sembahyang sebelum difardukan sembahyang ketika Isra' dan Mi'raj, sembahyang semua sekali standardized, dua rakaat. Okay. Mai peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi difardukan dengan lima waktu sembahyang. Apabila seseorang itu musafir, Nabi kata, maka sembahyang itu balik kepada hak awal dulu sebelum difardukan lima waktu sembahyang. Maksudnya apa? Dia balik kepada dua rakaat balik bagi orang yang musafir. Hadisnya kata begitu. Dan kata Imam Abu Hanifah bahwasanya kebanyakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala sahabatnya ialah qasar. Imam Abu Hanifah kata Nabi dan para sahabat dia bila musafir memang jarang nampak sembahyang yang empat, Nabi buat empat. Sebaliknya Nabi akan buat dua sahaja. Itu kata Imam Abu Hanifah. Baik, masalah. Qasarkan sembahyang itu harus. Apa dalilnya? Telah lalu di dalam masalah tadi, bagi mazhab Hanafi. Adapun dalil harus qasar pada mazhab Syafi'i ialah, kata Imam Nawawi, dan telah mengambil hujah Syafi'i. Dan yang muafakah mereka itu akan dia dengan beberapa hadis yang masyhur di dalam Sahih Muslim dan lainnya, bahwasanya sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah mereka itu musafir serta Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setengah daripada mereka itu mengqasarkan sembahyang mereka dan setengah daripada mereka menyempurnakan empat rakaat sembahyang mereka dan setengah daripada mereka puasa dan setengah daripada mereka berbuka puasa. Ni Imam Syafi'i dia pegang hadis ni. Hadis apa? Ketika musafir ada dua hal. Yang pertama dalam bab sembahyang. Dalam bab sembahyang di kalangan sahabat ni ada yang kasarkan sembahyang empat jadi dua. Tapi ada di kalangan sahabat ni yang buat empat juga, dia tidak kasarkan dua. Yang kedua dalam bab puasa. Apabila musafir dibenarkan orang buka puasa. Tapi di dalam musafir Nabi SAW, ada sebahagian sahabat bila musafir buka puasa. Tapi ada sebahagian sahabat meneruskan puasa. Dan semua benda tu tidak dimarah, tidak dilarang, tidak diapa-apa oleh Nabi SAW. Maka itu menunjuk kata apa? Ketika musafir nak semayang empat rakaat buat empat boleh, nak buat empat rakaat buat dua pun boleh. Dalam musafir, kalau mai musafir dalam bulan Ramadan, nak buka puasa pun boleh. Kalau nak teruskan puasa, kalau rasa kuat, nak teruskan puasa pun boleh. Imam Syafi'i kata apa? Itu pilihan bagi kita. Baik. Dia kata maka tiadalah mengait setengah mereka itu atas setengahnya. Dan dengan bahawasanya Osman tiada mengkasarkan. Begitu juga dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan dialah zahir firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran. Falaysa alaikum junahun an taqsiru minas salah. Maksudnya maka tidak berdosa atas kamu kalau kamu nak merengkahkan sembahyang kamu. Quran pun kata kalau dalam musafir sembahyang empat nak buat dua, tak salah, tak berdosa. Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan Osman bin Affan. Osman separuh daripada hidup dia sembahyang empat dia buat dua. Separuh lagi hidup dia hak sembahyang empat dia buat empat kali. Osman buat macam tu. Jadi kesimpulan yang dibuat oleh Imam Syafi'i apa dia? Waktu musafir, nak buat sembahyang empat jadi dua pun boleh. Nak buat sembahyang empat, empat rakaat pun boleh. Boleh pilih hak mana satu. Sekali lagi dia akan main. Di antara dua tu hak mana lebih afdal. Sekali lagi dia akan main. Masalah dia kata, qasarkah lebih afdal ataupun tamam empat rakaatkah lebih afdal? Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, telah berkata Imam Syafi'i dan Imam Malik dan kebanyakan ulama harus qasar dan harus tamam. Nak buat empat pun tak salah, nak buat dua pun tak salah. Dan bermula qasar itu lebih aula, dia kata. Tapi kalau hak empat buat dua, itu lebih afdal lagi, itu lebih aula. Dan bagi kita satu kaul bahawa sembahyang tamam itu lebih afdal, dan satu wajah bahawa dua-duanya sama, dan yang sahih lagi masyhur bahawasanya qasar itu lebih afdal. Dalam fiqh ni tentang dia main macam tu lah. Kalau kita tak fokus itu, kita di pening tu, mata orang dia lelap, lena pun kaya. Ni apa ni, Ustaz abang kata sembahyang empat boleh buat dua. Dua tu anugerah Allah kepada umat Nabi Muhammad. Cantik dah abang tu. Lepas tu pihak abang pula, kalau nak buat empat pun boleh, nak buat dua pun boleh. Dah tadi dah kata dua anugerah, sudah lah. Pasal dua abang kata empat boleh, dua boleh. Jadi setengah orang dia jadi lebu tu. Kitab ni dia nak abang semua. Dia nak abang kata tak salah. Kalau buat dua pun tak salah. Kalau buat empat pun tak salah. Ada ulama kata dua lebih baik. Ada ulama kata empat itu lebih baik. Tapi dia mai kepada satu kesimpulan. Tak lagi dia kata apa? Dua lah yang paling baik. Dia kata. Bila mai tentang tu, baru lega balik. Ha. Abang yang tu sudah. Tak ada pusingan. Ada orang lagu tu. Kan orang lah. Kan dia jenis apa? Dia jenis straight to the point. Antara sahabi merata. Dia nak pergi mana ni? Nak pergi mana? Kata aku nak pergi Sungai Petani. Sungai Petani tu dia highway. Ambil highway tak boleh. Yang nampak susu keluar Sungai Petani tu dia lah. Ni yang nak pergi Dumrilau, Pinang Tunggal, yang nak pergi apa-apa. Dia kata. Jalan mudah tu ada yang nak pergi duk hanjau. Ada orang macam tu. Ya. Tapi ulama ni dia suka cerita bagi kita overview semua. Baru dia bagi satu kesimpulan hak bagus dia macam mana. Ada tak kebaikan dia abang sendiri tuan-tuan? Ada. Katalah satu hari highway naik ayam. Kalau kita duk pegang satu jalan tu aja nak pergi Sungai Petani, kata Sungai Petani dia bagaikan tikam batu tenggelam. Tak boleh pergi. Kita nak pergi Sungai Petani. Habis yang tikam batu tenggelam ni bumbung lima, sungai bumbung lima naik. Highway hapus dia tak bagi lalu, kita nak pergi macam mana? Kita kata dah hapis tak boleh pergi, takkan nak pergi beli boat, jet ski satu dan lain. Ni cerita karut, cerita dia terakhir jalan alternatif lah. Kalau kita tahu banyak jalan, kita tahu pipuk Pinang Tunggal boleh. Orang kata pula, kalau sana tenggelam, Pinang Tunggal pun tenggelam untuk sapi. Tak apa, tengok pun lain pula, pun mana pula. Dia kata ada lagi, pergi jalan lama. Pergi jalan lama, lalu apa, tikam batu apa, sampai juga Sungai Petani. Dah, dia kata dekat Yuska, Padang Temusu, tenggelam juga. Dia kata, tak apa lah, tentu, tapi kita boleh randuk. Kita tahu 3-4 jalan, satu jalan tekan buih, kita boleh tidur 3 jalan lain. Ini prinsip kita ni. Dia nak beritahu lagu tu, dia habang-habang buih mana. Jadi kesimpulan kita buat ni apa dia? Dalam musafir, kita disuruh buat sembahyang kasar kerana itu lebih lebih aula ataupun lebih afdal. Okey, habis dekat tu. Baik. Qasar itu bolehkah sunat rawatib menyertainya? Ha, ini dia main. Boleh tak boleh buat dalam buat sembahyang jamak qasar ni kita nak buat sunat rawatib? Pada masalah ini ada khilaf ulama padanya dan telah mensunat akan dia oleh Syafi'i dan ashabnya dan jumhur ulama. Imam Syafi'i dan majoriti ulama kata apa? Sunat. Buat sunat rawatib. Walaupun kita buat sembahyang jamak, sunat rawatib tetap kalau kita buat sunat hukum dia. Dapat pahala. Itu pendapat Imam Syafi'i dan jumhur majoriti ulama. Dan telah memakruh akan dia oleh Ibnu Umar, hak kita kata tadi. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia riwayat hadis tadi, dia kata apa? La yusalluna qablaha wala ba'daha. Nabi tidak pernah, Abu Bakar tidak pernah, Umar tidak pernah, Osman tidak pernah buat sembahyang qabliyah dan ba'diyah ketika musafir. Dia pegang hadis tu, maka dia kata tidak disunatkan buat sembahyang qabliyah ba'diyah. Itu pendapat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Tetapi Imam Syafi'i dan juga majoriti ulama kata sunat. Sekali kita nak tengok apa alasan Imam Syafi'i. Okay. Dan dalil yang menunjukkan Umar atas Ibnu Umar memakruhkan sunat rawatib itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, waqala Abdullah, "Law kuntu musalliyan qablaha aw ba'daha la atmamtuha." Maka berkata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, jikalau adalah kamu nak sembahyang sunat qabliyah dan sunat ba'diyah kepada sembahyang yang kamu qasarkan itu, ataupun kamu nak sembahyang sunat ba'diyah kemudian daripadanya, nescaya aku sempurnakan dia. Yakni jikalau aku sukakan mengerjakan rawatib itu, nescaya adalah menyempurnakan fardu empat rakaat itu lebih aku suka. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dia kata apa? Kalau ha nak buat sembahyang apa nama Aisyah dua rakaat, lepas tu ha nak buat ba'diyah Aisyah, kalau anak buat macam tu, lebih baik ambil Aisyah 4 rakaat. Dia kata, karena Aisyah itu fardu. Dia kata. Itu pendapat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Pasal hadis hadiah riwayat tadi macam tu. Maka pegangan dia macam tu. Tetapinya tiada aku fikir akan satu daripadanya itu sunnah. Dia tetap dengan pendirian dia. Ketika musafir, ketika buat sembahyang jamak qasar, tidak disunatkan qabliyah dan ba'diyah. Itu pendapat yang dia pegang. Bahkan yang sunatnya ialah kasarkan sembahyang itu dan tinggalkan sembahyang rawatib. Tegah tak tegah? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni cukup tegah. Itu pendirian dia. Hampir tak usah mai kata apa. Itu pendirian aku. Nah, pasal apa? Pasal dia melihat Nabi. Dia melihat Abu Bakar. Dia melihat bapa dia Umar. Dia melihat Osman buat macam tu. Maka itu pendirian dia. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Umar dan daripada Ali dan daripada Ibni Abbas dan daripada Anas dan daripada Imran bin Husain dan daripada Aisyah, dan katanya hadis Ibnu Umar itu hadis yang hasan lagi sahih lagi rawi. Banyak sahabat dia riwayat hadis seumpama Abdullah bin Umar punya hadis yang kita baca tadi. Jadi kesimpulan dia apa? Boleh tak boleh buat sunat qabliyah ba'diyah? Boleh tak boleh? Boleh. Pasal Imam Syafi'i dan jumhur ulama kata boleh. Tak lagi dia main hadis yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Kalau kita tak mau buat, boleh tak boleh? Pun tak apa. Tak ada jadi masalah. Cerita dia apa tuan-tuan? Jangan bergaduh. Tentu ya. Cerita dia satu ya. Jangan bergaduh. Dalam bab ibadat ni, jangan bergaduh. Macam contoh tradisional yang kita selalu duduk bawa. Contoh tradisional. Dia berkelahi pasal terawih 8 dengan terawih 20 ni. Mai bulan puasa berkelahi, mai bulan puasa berkelahi, mai bulan puasa berkelahi. Lelah, kawan tak main semayang langsung. Alhamdulillah, cantik duduk di rumah. Eh. Tak kena semayang. Nak suruh orang semayang. Buat 20 pun tak salah, buat 8 pun tak salah. Mengambil kira kesesuaian. Kita duduk dalam taman, semua orang sibuk, esok nak pergi kerja awal dan sebagainya. Kita nak tarik sampai 20. Nak buat, buat. Tapi kalau kerana buat 20, daripada duduk main 20 orang, tinggal 5 orang. Buat 8 lah. Semua orang rasa selesa, tak tension dan sebagainya. Siapa nak buat 20, ada tempat buat 20, pergi sana. Pilih. Ataupun setengah tempat, dia ambil satu formula tolak ansur. Apa dia? Malam cuti kita buat 20. Mereka malam kerja kita buat 8. Boleh? Tak ada masalah. Maknanya yang itu bukan tajuk yang nak didebatkan. Kerana itu membuang masa. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata sembahyang sunat mutlak di dalam musafir, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi, dan sesungguhnya telah ittifak, telah sepakat ulama sunat mengerjakan sembahyang sunat mutlak di dalam musafir. Sunat lain daripada rawatib. Boleh tak boleh? Boleh. Sepakat ulama kata boleh. Contohnya sembahyang apa? Witir. Contohnya sembahyang apa? Duha. Kita dalam musafir, kita ada celah, ada ruang masa untuk buat sembahyang duha. Allahu Akbar, dua rakaat. Tidak salah, tidak dilarang. Kita ada ruang untuk buat sembahyang witir. Allahu Akbar, witir tiga rakaat. Tidak dilarang. Walaupun sembahyang fardu empat kita buat dua, kita nak buat duha dua rakaat, kita nak buat witir tiga rakaat, tidak dilarang. Itu maksudnya. Bawah lagi dia kata sembahyang sunat rawatib itu sunat di dalam musafir, apa dalilnya? Dia ulah. Taklah, tuan-tuan tengok semua. Kasarkan sembahyang dengan dua rakaat dan dalilnya. Ini pun suka ulang, dia ulang. Kitab ni dia punya stand. Kita baca hadis dia saja. Tuan-tuan tengok hadis dia di atas. An Abi Nadrah radhiyallahu anhu qala su'ila Imran bin Husain an salatil musafir faqala hajjajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasalla rak'atain وحججت مع أبي بكر فصلى ركعتين ومع عمر فصلى ركعتين ومع عثمان 6 سنين من خلافته أو 8 سنين فصلى ركعتين. Itu hadisnya. daripada Abi Nadrah radhiyallahu anhu. Dia kata satu orang mai tanya Imran bin Husain, sahabat Nabi. Imran bin Husain, kalau tuan-tuan tengok, dia banyak juga riwayat hadis Nabi. Dia ni orang kenal dia dengan nama Abu Najid, Abu Najdin. Dia mati tahun 52 Hijrah. Lepas Nabi wafat, dia hidup lagi. Sampai tahun 52 Hijrah, baru dia wafat. Jadi ketiadaan Nabi itu kadang-kadang apa masalah, orang cari mana-mana sahabat Nabi untuk nak rongkai kemusykilan. Dia di antara orang yang menjadi tempat orang tanya untuk nak rongkai kemusykilan. Baik, apa cerita dia? Dia kata, su'ila Imran bin Husain an salatil musafir. Orang pergi tanya dia tentang sembahyang musafir, sembahyang jamak dan qasar. Orang pergi tanya Imran bin Husain. Faqala, jawab Imran bin Husain, hajjajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla rak'atayn. Dia kata, aku pernah musafir kerana nak buat haji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sembahyang 2 rakaat aja, bagi sembahyang yang 4 rakaat. Aku experience, dia kata musafir, tuan-tuan, orang kata apa? Kita kalau nak kenai hati budi satu orang, kita kena musafir dengan dia. Baru kita kenai hati budi dia. Kita duduk jumpa saat-saat macam ni, kita tak kenai. Jumpa di masjid lah, jumpa tangkusan, jumpa di tempat kerja lah. Kita kenai dia on surface. Kenai dia, kenai luang tu aja. Kalau kita kata bagus pun, takat luang tu aja. Kita musafir dengan dia, kita pergi berjalan sekali dengan dia, pergi ke mana-mana dengan dia. Lebih daripada 2-3 hari, kita kenai hati budi dia. Dia orang macam mana. Kalau kita duduk jumpa di masjid, kita judge satu orang tu berdasarkan dia punya luak. Dia tengok, dia ni serius, aku tak boleh pergi orang macam ni. Kita judge dia macam tu. Sekali kita musafir dengan dia, pergi mana-mana dengan dia seminggu ke apa-apa, kita punya persepsi dekat dia dah tukar. Weh, okey dia ni. Ha, dia main macam tu pula. Aku tengok dia serius satu macam ni. Bagus, bagus. Boleh kawan lah. Boleh buat kawan. Dia dah jadi macam tu. Komen dia dah jadi lain. Pasal apa? Musafir itu memberi ruang kepada kita untuk kena hati budi seseorang. Sahabat-sahabat, dia pun musafir dengan Nabi. Bila dia pun musafir dengan Nabi, dia pun lebih kenal Nabi ni. Luak dalam Nabi, dia pun kenal. Sahabat yang biasa musafir dengan Nabi ni, sayang Nabi ni maksimum. Berbanding dengan hadut jumpa, hadut dengar daripada distance, daripada jauh, dengan yang keluar dengan Nabi musafir berapa hari ni, mereka akan sayang Nabi ni kira maksimum. Sebab mereka tahu Nabi ni sebenar macam mana. Maka kata Imran bin Husain, dia kata, aku buat haji sama dengan Nabi. Nuh bercolok daripada Madinah nak pergi ke Mekah, sepanjang perjalanan dengan Nabi. Nabi macam mana, cerita macam mana, pergaulan dia macam mana, akhlak Nabi macam mana, semua digest habis, dapat habam habis, kenal Nabi ni habis-habis. Di antara benda yang dia belajar apa dia? Dalam tempoh musafir, Nabi sembahyang yang 4 rakaat, Nabi tidak buat 4, sebaliknya Nabi buat 2 sahaja. Itu kata Imran bin Husain. Wa hajjajtu ma'a Abi Bakr fa shalla rak'atayn. Aku pernah musafir dengan Abu Bakar, serupa juga, sembahyang 4 dia buat 2 aja. Wa ma'a Umar fa shalla rak'atayn. Aku pernah musafir dengan Umar, serupa juga, sembahyang yang 4 Umar buat 2 saja. Wa ma'a Utsman 6 sinin min khilafati aw 8 sinin. Dengan Osman semasa dia jadi khalifah, aku musafir sama dengan dia. Dan aku keluar dengan dia 6 tahun ataupun 8 tahun. Aku duduk keluar dengan Osman. Sama juga Osman buat sembahyang yang 4, 2 rakaat sahaja. Seronok sahabat bila keluar dengan Nabi ni. Macam contoh hadis, hadis tentang haji. Nabi dia buat ikut sequence yang kita buat. Nabi start daripada 8 hari bulan. Nabi pergi ke Mina. Kita hari ni 9, kita pergi ke 8 hari bulan, kita terus bertolak ke Arafah. Nabi dia 8, dia pergi Mina. Dia panggil hari Tarwiyah. Tarwiyah ni maksudnya rawa. Rawa ni maksudnya minum sampai puas. Tarwiyah ni maksudnya hari untuk unta yang kita nak guna untuk komplit ibadat haji ni diberi minum. pada hari 8 tu unta ni minum. Maka hari 8 tu dipanggil hari tarwiyah. Minum bagi puas. Pasal tak lagi dia nak start perjalanan, tak minumlah. Sampailah komplit haji. Nabi start 8 di Mina, lepas tu Nabi 9 pergi ke Arafah, lepas tu Nabi mai ke Muzdalifah, lepas tu Nabi mai ke Mina untuk melontang, bertahlul dan sebagainya. Lepas tu habis hari 13 Nabi ke Mekah untuk tawaf rukun. Itu sequence ataupun urutan yang dibuat oleh Nabi. Sahabat Nabi ada yang tak ikut sequence itu. Ada yang tak ikut. Ada yang daripada Arafah dia tak main Muzdalifah, dia shoot terus ke Mekah. Sedangkan Nabi daripada Arafah ke Muzdalifah, dia terus shoot ke Mekah. Dia tawaf rukun. Dia sa'i. Lepas tu baru dia patah balik main nak ambil bermalam di Muzdalifah. Dia tak ikut. Bila kemudian dia orang beritahu, awak hamba lagu ni tak serupa dengan Nabi buat, dia pergi mengadap Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya tadi tak bersama dengan tuan ke Muzdalifah. Sebaliknya saya terus ke Mekah untuk tawaf dan sebagainya. Tapi saya balik main ke Muzdalifah dan saya dapat mabit bermalam di Muzdalifah. Okey kan macam tu? Itu hadisnya. Nabi kata apa? Wala haraj. Nabi kata no problem. Tak ada masalah. Makna cara tu boleh tak boleh? Kalau hari ini nak buat? Boleh. Baik. Ada satu sahabat pula daripada Arafah. Dia sama dengan Nabi mai ke Muzdalifah. Daripada Muzdalifah, Nabi pergi ke Mina. Dia balik ke Mekah. Dia tawaf rukun, dia sa'i apa semua. Lepas tu baru dia patah balik mai ke Mina. Nabi daripada Muzdalifah Nabi ke Mina, dia daripada Muzdalifah terus ke Mekah. Lepas tu baru dia patah balik mai jumpa balik Nabi. Dia tanya, ya Rasulullah, tuan daripada Muzdalifah ke Mina, saya tadi daripada Muzdalifah saya balik ke Mekah tawaf dan sebagainya. Okeykah saya buat lagu tu? Nabi kata apa? Wala haraj. Nabi kata no problem, tak ada masalah. Maksudnya kalau buat itu boleh tak? Boleh. Ini yang kata ibadat ni. Walaupun berlain daripada Nabi, tetapi disahkan, di-endorse oleh Nabi sebagai okey. Maka dia menjadi hadis Nabi. Dan hadis Nabi itu ialah perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan juga ikrar, takrir daripada Nabi. Nabi tak buat, orang buat, tapi Nabi mengiyakan apa yang dia buat juga hadis. Ada yang sampai dah sama dengan Nabi daripada Arafah sampai ke Muzdalifah sampai ke Mina sama dengan Nabi. Nabi bila sampai di Mina tu sequence di situ pula. Dia antara melentang Jamratul Aqabah dengan bercukur dengan semelih. Dia ada sequence, dia tak ikut. Dia tak ikut sequence tu. Dia pergi buat terbalik. Mai tanya Nabi, ya Rasulullah, aku buat ni dulu boleh ke tak boleh? Nabi kata wala haraj. Maknanya boleh ke tak? Boleh. Benda-benda macam ini kelonggaran yang ada di dalam ibadat. Tapi dengan syarat apa dia? Ada hadis yang menyokong perbuatan itu. Ha, kita tak boleh kata tengok dalam bab haji, boleh buat macam-macam tak serupa dengan Nabi, tak salah. Mana kita nak kias dalam ibadat lain. Kita kata dalam sembahyang, takkan tak boleh tu kalau buat belain sikit. Orang buat maghrib tiga, kita buat dua, sudah. Haji boleh buat belain, tak boleh kias macam tu. Sebab apa? Kias itu dipanggil kias ma'al farid. Kias yang tak boleh pakai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini hadis dia. Apabila Imran bin Hussein orang tanya dia tentang sembahyang musafir, dia beritahu macam tu. Dia kata apa? Aku pernah haji sama dengan Nabi. Nabi sembahyang yang empat buat dua. Aku pernah pergi buat haji sama dengan Abu Bakar. Abu Bakar pun sembahyang empat buat dua saja dalam musafir. Dan aku pernah keluar sama dengan Umar. Pernah keluar sama dengan Osman. Semua pun sembahyang yang empat buat dua. Maka itulah yang aku tengok dan itulah yang aku buat. Kalau hang nak tahu musafir boleh tak boleh sembahyang empat buat dua, jawab dia boleh. Gitu. Itu hadis dia. Dan dia adalah ulangan daripada yang tadi. Tuan-tuan buka sebelah. Dia kata kadar perjalanan yang harus kasar sembahyang. Ini jarak tu. Adakah semata-mata keluar daripada rumah aja kita terus boleh buat jamak kasar? Maksudnya nak pergi mana ni? Nak pergi Bagan Serai. Nak pergi Bagan Serai, buat jamak kasar juga. Boleh ke tak boleh? Kadar. Dia ada kadar dia. Dia kata telah bersalah salahan ulama pada kadar jauh perjalanan yang harus qasar dan sembahyang di dalam musafir itu. Kata jumhur ulama, tiada harus qasar melainkan pada musafir yang sampai ia dua marhalah. Ini majoriti ulama pegang. Berapa kadarnya? Dua marhalah. Dalam kilometer kita lah ni berapa? 90? 92. Ada kata 96, ada kata 98. Maknanya 90 lebih. 90 lebih. Sudah entitled. Sudah boleh untuk kita buat sembahyang jamak dan qasar. Satu orang tanya saya. Dia kata, "Ustaz, saya kerja di Jitra. Duduk di Kepala Batas. Kepala Batas Jitra cukup dah dua marhalah lebih. Saya kerja di sana, hari-hari saya duduk pergi. Boleh tak hari-hari saya buat sembahyang jamak qasar?" Apa jawapannya? Boleh. Hari-hari. Hari-hari. Jangan sampai maghrib isya buat sekali. Tak boleh lah. Sebab dia baliklah sampai pukul 7. Sampai pukul 7 di rumah, maghrib isya semayang macam biasa lah. Hak musafir ni. Subuh dia dah semayang di rumah. Kalau keadaan pun dia semayang subuh tengah jalan. Subuh dua lah dengan buat satu. Subuh di Cikan Batu ke, subuh di apa Sungai Petani ke apa ke, subuh dua. Lepas itu sepanjang dia duduk ada di Jitra sana, Zohar dengan Asar tiap-tiap hari, jamak Asar. Tiap-tiap hari, hari kerja ni. Lagi balik sampai di rumah pukul 7:30. Maghrib semayang macam biasa, tak boleh jamak, tak boleh pasal apa. Maghrib macam biasa, tak lagi Aisyah macam biasa. Baik, kalau saya balik lambat, macam mana Ustaz, malam saya balik lambat, pukul 8 saya baru duduk ada di Gurus, jamak Asar. Jamak Asar. Tak ada masalah. Baik, kalau Ustaz katalah saya buat jamak taklim, dia masuk-masuk maghrib, saya duduk di gurun. Saya semayang maghrib dengan Aisyah sekali dah. Lepas tu saya terus shoot balik rumah. Saya sampai di rumah maghrib lagi. Aisyah tak masuk lagi. Saya lagi masuk Aisyah, saya kena semayang lagi ke tak ke? Tak payah. Pasal apa tak payah? Pasal dah buat. Tapi saya sampai duduk maghrib lagi, tak Aisyah. Orang kata, tak payah, tak payah. Tak payah. Dia tu ada tak puas hati. Oh, tak apa kau Ustaz, dia tanya lagi, tak apa, tak apa. Ada air tapi, duduk air tapi, ini masalah lah. Ada air tapi, ada air tapi, ya. Masa kita buat tadi ni, status kita apa? Musafir. Musafir. Sama dengan kes yang saya buat contoh awal tadi. Kita nak pergi Kuala Lumpur, kita keluar pergi sampai Parit Buntang. Parit Buntang dua marhalah tak lagi? Tak lagi. Parit Buntang belum dua marhalah lagi. Kita semayang dah jamak taklim di Parit Buntang. Jiran telefon. Kis jerit terponyok tadi ni. Jiran telefon kata nampak Asyar keluar di dapur. Kita dah semayang dah jamak taklim. Zohar dengan Asyar. Dah buat dah. Buat di mana? Di Parit Buntang. Parit Buntang cukup dah dua marhalah? Tak cukup. Tapi semasa kita semayang jamak qasar, Zohar dengan Asar, jamak taklim di Parit Buntang tadi, status kita apa masa tu? Musafir. Kita patah balik main tengok dapur rumah kita, mood kita nak berjalan dah tak ada dah, kita tak jadi musafir. Semayang tadi kena buat balik dah? Dah. Semayang tadi sah dah? Sah. Pasal apa? Pasal semasa kita buat tu, status kita musafir. Nampak? Tuan-tuan faham dia punya method tu, main soalan macam mana pun boleh jawab. Sama macam budak-budak tu belajar matematik di sekolah ni. Dia faham tu kaedah tu, dia faham. Ubahlah angka 10 kali ubah pun dia boleh jawab. Pasal apa? Dia faham method tu. Dia faham formula tu. Antuk saya pusing ke mana lah, dia boleh jawab. Dia tengok ya, yang mampu dia kata, dia tenang. Dia faham kaedah tu. Hak dia tengok, aduh, patah mata pensil ni, hak ni dia tak faham pada awal. Dia tak apa jenis benak, jenis tak faham. Cikgu tunjuk ni pakai angka ni, tunjuk, okey dia tengok, tu dia faham. Cikgu ubah angka, suruh dia pergi buat, dia pegang kapok tu daripada sebatang sampai tinggi kecil, dia tu runai, dia tak boleh jawab. Pasal apa? Dia tak faham method tu, formula tu dia tak faham. Dia faham hak ilmu asas tu, apa pun dia faham. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi dalam bab jamak qasar ni, dia kena faham macam tu. Tak lagi dia pergi bawa mai detail ni cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ibadat haji, macam mana Nabi buat. Nah. Baik. Kemudian kata Imam Nawawi, dia kata iaitu di dalam kitab Minhaj iaitu 48 mil Hashimi. Dan telah berkata Abu Hanifah dan satu kumpulan, bermula syarat harus qasar semayang pada musafir itu ialah qasar yang sampai 3 marhalah tu dia. Yang kata Imam Abu Hanifah, dia 3 marhalah. Kalau satu marhalah katalah 92 km. 92 kita divide 2 jadi berapa? 40. Nah. 46 kira satu marhalah. Imam Abu Hanifah 3 marhalah. Jadi berapa? Kali 3 balik. Lebih kurang berarti apa? Ha, 138 km. Bagi mazhab Hanafi. Mencapai 138 km, baru boleh buat jamak qasar. Bagi Syafi'i dan jumhur ulama, 2 marhalah saja. 92 km saja. Penentuan itu juga adalah sesuatu yang dikhilafkan di kalangan ulama. Dan tempoh masa boleh buat jamak dan qasar juga sesuatu yang dikhilafkan oleh kebanyakan ulama. Yang tu yang akan datang, dia akan cerita. Boleh setakat berapa hari? Jamak qasar ni boleh setakat berapa hari? Ada kata 3 hari saja. Ada kata sampai 8 hari. Ada kata 11 hari. Ada kata 15 hari. Ada yang kata 19 hari. Tiap-tiap satu tu ada hadis dia. Ada hadis dia. Yang kata sampai up to 19 days. Maksimum 19 hari. Ada hadis dia. Dan hadis juga sahih. Yang kata 3 hari ini siapa kata? Imam Syafi'i. Dia pegang takat 3 hari. Pasal apa? Ada hadis dia. Dan hadis itu sahih. Tajuk akan datang. Dia akan go detail tentang benda ini. Dia akan pergi detail. Baru kita nampak. Oh, macam ni cerita dia. Tapi ada benda yang disepakati. Dari segi apa? Dari segi niat. Kalau kita niat, kita niat nak pergi musafir ke Kuala Lumpur, rumah anak kita di Kuala Lumpur, kita nak pergi nak duduk seminggu, kita sampai aja di rumah dia, habis kelonggaran untuk jamak qasar. Pasal apa? Pasal dia kata niat kita nak duduk lebih daripada 3 hari. Di sinilah banyak orang duk salah faham. Dia duk faham apa? Dia duk faham bila kita sampai tu, 3 hari yang pertama boleh buat jamak qasar, hari keempat baru tak boleh. Ini salah faham yang tidak di backup oleh mana-mana mazhab. Niat kita, pasal apa? Kalau Imam Syafi'i dia kata apa? Bermukim dikira pada niat. Mukim, mukim ni maksud apa? Bila kita niat nak duduk lebih daripada 3 hari. Orang yang duduk di satu tempat lebih daripada 3 hari, dia dipanggil orang yang bermukim. Orang yang duduk di satu tempat tak ada niat nak pindah pergi ke lain, dia dipanggil orang yang bermastautin. Orang yang keluar daripada rumah dengan niat nak pergi ke satu tempat yang destinasi dia melebihi 2 marhalah, dia dipanggil orang yang musafir. Tentu kena faham 3 ni dulu, yang baru tentu faham isu jamak qasar. Nak tentukan dia boleh tak boleh buat jamak qasar, dia duduk di status apa. Kalau dia musafir, dia boleh. Kalau dia mukim, dia tak boleh. Kalau dia mustautin, dia tak boleh. Yang kata musafir tu macam mana? Dia keluar daripada rumah dengan niat nak pergi tempat yang jauh yang lebih daripada 2 marhalah, dan niat dia nak duduk tidak lebih daripada 3 hari. Dia boleh buat. Orang yang bermukim ni macam mana? Dia duduk di satu tempat ataupun dia niat nak duduk di satu tempat lebih daripada 3 hari. Sampai saja di tempat tu, dia sudah tak jadi musafir dah. Dia dipanggil orang yang bermukim. Dia tak boleh buat jamak qasar. Mustautin ni memanglah. Kita duduk sini memang duduk ingat nak duduk tahun ni. Kita mustautin di sini. Nampak? Ha, ini status tu nak kena faham. Mukim dikira berdasarkan niat. Manakala musafir, niat tak kira lagi. Kita bertolak keluar baru dikira musafir. Niat aja duduk di rumah ni, duduk niat Nabi Kuala Lumpur, tak boleh buat ni. Kita bertolak keluar daripada karya kita, baru dianggap kita boleh buat sembahyang jamak dan qasar. Itu detail dia macam tu. InsyaAllah akan datang, kita akan bincang satu persatu. Nah, wallahualam. Kan boleh lah ni. Dia agak complicated. Tapi kalau kita fokus betul-betul, kita akan faham cerita tentang jamak dan khasar ni. Ya. Dalam pada duk faham tu, di celau tu lah. Celau tu lah. Kita pergi musafir sampai satu tempat, jemaah duk semayang Zuhur misalnya. Macam mana kita ni? Duk macam mana kita ni? Duk macam mana kita ni? Pecah peluh tu. Kita nak jual mereka apa? Tapi kita nak buat jamak khasar. Tapi mereka semayang cukup ni. Kita nak ikut mereka ke dak? Nak ikut mereka ke dak? Kadut nak kacau. Penyelesaian dia macam mana? Ikut mereka. Ikut mereka. Mereka buat empat, kita buat empat. Habis mereka buat empat, mereka bagi salam. Kalau kita dan dua, kita bangkit tambah lagi dua. Pasal kita ikut mereka semayang tamam, so semayang dia semayang empat. Kita ikut empat. Bila mereka bagi salam, kita bangkit tambah lagi dua. Lepas kita bagi salam, kita pergi belakang, kita buat semayang jamak kita. Dan ada dua pendapat. Satu kata, kalau semayang mula empat, semayang yang kedua juga kena buat empat. Tapi dalam mazhab Syafi'i kata, boleh. Kalau semayang yang mula, kita ikut jemaah buat empat, kita main ke belakang buat dua. Untuk semayang asar, boleh. Buat jemaah pun boleh, nak buat asin-asin pun boleh. Jadi tak jadi kelam kabut. Kita singgah di mana pun nak semayang, jemaah tempat tu duduk semayang, kita join aja. Habis dia semayang, kita bagi salam, kita tambah. Kita nak buat semayang jamak kita. Buat. Tambah di negeri Arab, tuan-tuan. Kalau tak join, dia marah. Dia marah. Kita berhenti satu bas di masjid mereka. Kita turun-turun, mereka dah duduk semayang dah. Kita dah duduk tunggu, nak masuk, tak masuk, tak masuk. Kalau ada seorang khabar merah tu, dia kaya kita. Ya Allah, berserah. Dia kata, cepat sikit. Suruh masuk, join dengan geng hari semayang. Kita nak cakap Arab tak boleh pula. Lagu dia, jamak. Ya Allah, berserah. Da'eh, jamak. Da'eh, mana Arab faham? Da'eh, dia kata kat Arab tu. Kan? Bila kita faham, tak ada masalah apa lah. Masuk pergi, depan main, kita ikut aja. Habis, bagi salam, kita buat lagi. Kalau kita ada grup, kita pergi belakang, form satu jamaah lagi. Itu dia. Nah, wallahualam. Lepas ni insya-Allah kita akan masuk fi tafsir salah. Cerita tentang diqasarkan apa sembahyang itu, macam mana cara dia. Dan siapa yang kata sampai 19 hari, siapa yang kata 9 hari, siapa yang kata 14 hari, siapa yang kata, dia akan kita jumpa selepas daripada ni insya-Allah. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.